spesial buat retan-retanku yang ada di sini. Kita nyanyi bareng-bareng lagi. Susuri senja kotamu, sekian lama tak bertemu. Lampu jalan membawa langkahku, mencari. Kau berada di manakah kau kasih? Aku di sini, Mas Soni. Aku gak ngetah. Aku menemani sampean di sini. Ya Allah. Adela. Aku di sini, rindu